السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sepertinya ada salah informasi. Yang pegang kitab bingung kan ayat-ayat munafikin, tanda-tanda munafikin. Kita masih di akhir nujum, sekarang baru mau masuk maja'a fil istisqa bil anwa. Barakallahu fikum. Walafu minkum atas kesalahan teknis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah di akhir dari pembahasan tentang nujum, mereka-mereka orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu al-ghaib, mengetahui ilmu yang akan terjadi dengan bintang-bintang. Nujum, bentuk jamak dari najm. Maka bab berikutnya yang akan dibahas adalah maja'a fil istisqa'i bil anwa. Apa yang datang dari dalil-dalil tentang al-istisqa', mengharapkan hujan, bil anwa, dengan nau. Nau itu juga maknanya adalah peredaran bintang. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala dengan judul ini, babu maja'a fil istisqa bil anwa, maknanya ay maja'a minal wa'id, apa yang datang dari ancaman-ancaman, dalil-dalil yang mengandung ancaman bagi mereka yang mengharapkan hujan hanya dengan anwa. Al-murad dari istisqa, yang dimaukan dengan istisqa adalah nisbatus suqya wa maji'ul matar ilal anwa, menisbatkan hujan dan menisbatkan akan turunnya hujan kepada anwa. Anwa dengan hamzah di akhir, bentuk jamak dari nau. Wan nau manazilul qamar, tempat-tempat singgahnya bulan. Ada bulan ini, ada bulan itu. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang di zaman jahiliyah biasa menisbatkan hujan kepada bulan. Kalau bulan sudah di tempat ini, akan turun hujan. Kalau bulan sudah berpindah ke tempat itu, maka hujan akan berhenti. Ini betapa miripnya dengan kebiasaan orang hari ini yang berkata, kalau bulannya berakhir dengan ber, berarti hujan. Nanti kalau Januari hujan sehari-hari. Begitu Maret berhenti. Maret berhenti. Kata siapa? Dari mana engkau dapatkan berita itu bahwa Maret pasti berhenti? Tahun kemarin kita ingat Maret, April, Mei, Juni masih hujan. Dan sebaliknya, ketika bulan-bulan kemarin sudah ber-ber masih belum turun hujan. Enggak ada kaitannya dengan itu. Alhamdulillah, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan satu bab khusus dalam masalah ini. Larangan untuk menisbatkan hujan kepada bulan. Kapan Allah kehendaki untuk menurunkan hujan, turun hujan. Kapan Allah kehendaki untuk menghentikan hujan, berhenti hujan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menurunkan hujan atau menahan hujan. Dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, istisqa, salat meminta hujan kepada Allah. Enggak ada kaitannya dengan manazilul qamar. Enggak ada kaitannya dengan anwa. Berkata Abu Sa'adat, yakni Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala dalam kitabnya Gharibul Hadis, qala wa hiya 28 manzilah, bahwa bulan itu memiliki tempat-tempat dan jumlahnya ada 28 tempat. Yanzilul qamar kulla lailatin manzilah minha, setiap malam bulan itu akan singgah di tempatnya yang berbeda sampai 28 atau 29 yang kamu sebut dengan satu bulan. Setiap malam berbeda di sini, nanti bulan di sana, nanti bulan di sini. Kata Abu Sa'adat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamaru qaddarnahu manazila." Bulan kami jadikan, kata Allah, kami takdirkan manazil, tempat-tempatnya yang terus beredar di porosnya, di edarannya, di tempat-tempatnya yang tidak berubah. Wa yasqutu fil gharbi kulla 13 laylah manzilatan ma'a tulu'il fajr, dan akan turun bulan di arah barat setiap 13 hari atau 13 malam lebih tepatnya. Setiap 13 hari dia akan turun ke arah barat manzilatan, tempatnya secara khusus, ma'a tulu'il fajr, akan terlihat dengan terbitnya matahari. Terlihat bulan itu di satu tempat tertentu. Wa tatlu'u ukhra muqabilatahu dhalikal waqt min al-masyriq, dan nanti akan muncul lagi bulan tersebut di lawannya. Kalau kemarin 13 hari yang lalu di sana, nanti akan muncul di seberangnya, di arah timurnya. Fatanqadi jami'uha ma'al inqida'is sanah, berbeda-beda tempat munculnya dan tempat tenggelamnya terus setiap 13 hari atau 13 malam berpindah-pindah sampai kembali ke tempatnya semula. Kapan itu atau membutuhkan berapa waktu sampai kembali ke tempatnya semula? 1 tahun penuh. Mereka-mereka yang mempelajari beredarnya bulan, mereka akan tahu bahwa sekarang akan ada di sana, besok akan muncul di sini. Hari ini terbenam di sana atau di pagi hari di barat sana, nanti akan muncul di timur sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti mirip dan sangat persis dengan apa yang terjadi pada bintang-bintang lain. Mereka memiliki peredarannya masing-masing. Dan mereka memiliki hitungan-hitungan tertentu kapan muncul, kapan hilang. Dan di mana munculnya, di mana hilangnya, di mana tenggelamnya. Itu semua barakallahu fikum ada pelajarannya. Yang disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir, ilmu peredarannya. Sehingga mereka bisa menghitung, berarti tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana bulan. Tertutup dengan bayangan bumi. Atau mereka berkata tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana matahari. Matahari terhalang oleh bulan. Dari pelajaran tersebut. Tetapi kalau pengaruhnya terhadap hujan, apalagi terhadap takdir-takdir baik atau takdir-takdir buruk, tidak berkait sama sekali. Enggak ada kaitannya. Dan ilmu yang kedua ini namanya ilmu ta'thir. Perhatikan perbedaan antara keduanya. Ilmu tasyir dengan dua ya. Tasyir tentang perjalanannya. Sehingga kita bisa tahu mana bintang yang mengarah ke timur, mana bintang yang mengarah ke barat, mana bintang yang mengarah ke utara, ke selatan. Sehingga orang-orang di tengah lautan atau di tengah padang pasir dengan ilmu tasyir mereka tidak tersesat. Ini yang kata Allah, wabin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Yani terbimbing ke arah-arah yang benar. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, dan seterusnya. Tetapi ilmu ta'thir adalah muhdathah, bid'ah. Ilmu ta'thir, ilmu pengaruh bintang terhadap apa yang terjadi di bumi. Pengaruh bintang dengan apa yang terjadi pada takdir-takdir di bumi ini. Maka itu sama sekali tidak berkait dan tidak ada hubungannya. Di dalamnya, di dalam ilmu ta'thir ini ada istisqa bil anwar. Harapan hujan, menentukan hujan atau menisbatkan hujan kepada manazilil qamar, tempat-tempat singgahnya bulan. Wa kanatil arab taz'um anna ma'a suqutil manzilah wa tulu'i raqibiha yakunu matar. Sedangkan kaum jahiliyah Arab dulu menganggap bahwa ketika bulan itu turun di tempat tertentu atau muncul di tempat seberangnya atau di tempat yang berlawanan dengannya akan turun hujan. Wa yansibunahu ilaiha. Maka mereka akan menisbatkan hujan tadi kepada manzilah al-qamar tersebut. Wah, hujan. Oh, ini karena bulan sudah di sana. Karena bulan sudah di sini. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, mutirna binaw'i kadza. Kami diberi hujan karena bintang ini. Kami dikasih hujan karena bulan itu. Innama summiya naw'an, dan dinamakan naw' li'annahu idza saqata as-saqitu minha. Karena ketika turunnya bulan tadi, na'at-tali'. Ketika bulan itu subuh hari turun ke barat di arah sini, nanti besok akan muncul di timur di lawannya ini. Kalau dia bergeser ke sini nanti, maka akan terbit di lawannya sana. Kalimat itu dalam bahasa Arab na'a. Sehingga disebut apa? Nau. Yani na'a. Munculnya bintang atau munculnya bulan di tempat yang berlawanan dengan terbenamnya. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan idza saqata as-saqit, kalau turun bulan di tempat tertentu, na'at talih, akan muncul di timurnya, aina hawa wa tala'a, yakni muncul bangkit di arah yang berlawanan, itu dalam bahasa Arab na'a ya nu'u nau'an, sehingga dinamakan nau. Mutirna binau'i kada, kami mendapatkan hujan dengan nau yang ini, dengan nau yang itu. Maka barakallahu fikum, ada dalil-dalil yang mengancam, ada dalil-dalil yang melarang untuk kita menisbatkan hujan kepada bulan atau kepada bintang-bintang atau kepada manazilil qamar atau kepada nau. Yang pertama dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, kalian menjadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan. Apa maknanya? Ay, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankan riwayat ini, dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim Wadhiya Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mukhtarah, dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taj'aluna rizqakum ay syukrikum. Kalian menjadikan rizki kalian, maknanya menjadikan syukur terhadap rizki kalian dengan pendustaan. Harusnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sayyiban nafi'a, alhamdulillah, tuangan yang bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan rahmat, suqya rahmah, la suqya adab, jangan jadikan tuangan ini tuangan adab. Yakin bahwa itu dari Allah dan bersyukur pada Allah, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah segala kenikmatan menjadi sempurna. Tetapi di dalam ayat ini Allah katakan, wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki kalian berupa hujan dengan syukur kalian, yaitu tukadzibun, yaquluna mutirna binau'i kada, kami mendapatkan hujan karena bintang ini, kami mendapatkan hujan karena bulan itu, karena munculnya bulan dari sini, karena terbenamnya bulan dari sana. Wa hadza aula ma fussirat bihil ayah, dan ini barakallahu fikum sangat tepat, lebih utama untuk menafsirkan ayat dengan tafsir ini, yakni tafsir bil ma'thur, tafsir dengan athar-athar, dengan riwayat-riwayat. Karena sebagian orang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan memahami secara bahasa Arab, kemudian ditafsirkan sendiri oleh ra'yunya. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah tafsirnya, beliau katakan, man fassara birayihi faqad akhta walau asab, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Dengan ra'yu kan kadang-kadang kebetulan benar, walaupun kebetulan benar tetap salah karena caranya sudah salah, yaitu dengan ra'yu. Seharusnya Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan Rasulullah SAW, dengan perbuatan Rasulullah SAW, dengan sikap-sikap beliau, dan kemudian dengan apa yang dipahami oleh para sahabatnya yang merupakan murid-murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wahada awla ma fussirat bih, maka ini lebih utama untuk ditafsirkan ayat ini dengannya. Mungkin ada makna-makna lain yang tidak bertentangan, tetapi tafsir inilah yang lebih utama. Karena diriwayatkan dengan derajat yang hasan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, bahkan sampai rafa'ahu kepada Rasulullah SAW, bahwasanya makna taj'aluna rizqakum, kalian jadikan rizki kalian, maknanya kalian jadikan syukur kalian terhadap rizki tersebut, kok dengan mendustakan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa Qatada wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa ghayruhum rahimahumullahu ta'ala, wa huwa qawlu jumhuril mufassirin, dan itu ucapan jumhur kebanyakan para ahli tafsir. Wa bihi yadhhar wajhul istidlal al-musannif bil ayah, ternyata tafsir tersebut di samping uthira minar riwayah, juga itu adalah tafsir jumhur para mufassirin, jumhur para ahli tafsir, pakar-pakar ahli tafsir dari sahabat, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqad kan, dan terjadilah apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau benar-benar ahli dalam bidang tafsir. Qala wa yadhhar wajhul istidlalil musannif, maka dengan ini cocoklah judul yang disampaikan oleh musannif dengan dalil. Apa judulnya? Ma jaa minal wa'id, apa yang datang dari ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang beristisqa bil anwa. Sedangkan ayat yang dibawakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan syukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan pada kalian justru dengan mendustakannya, dengan menyatakan hujan ini karena bulan itu, hujan ini karena bulan ini, hujan ini karena ini dan itu, karena bintang-bintang. Justru mengingkari kalau itu dari Allah. Insya'a nazal, wa ilam yasha' lam yanzil, kalau Allah kehendaki turun, kalau Allah tidak kehendaki enggak akan turun. Mau bulan apapun, di manzilah manapun, di nau apapun. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna ayat tadi, qala rahimahullah ay taj'aluna hadzakum min hadzal rizqi alladhi bihi hayatukum at-takdzib bihi, yani Quran. Yani kalian menjadikan bagian kalian dari rizki yang Allah berikan pada kalian, yang dengan rizki itu kalian mendapatkan kehidupan kalian. Kalian balas dengan pendustaan. Kalian syukuri dengan pengingkaran. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Berkata Al-Hasan rahimahullah, ay taj'aluna hadzakum wa nasibakum minal Qur'ani annakum tukadzibun. Ini tafsir yang lain yang juga tidak salah, tidak bertentangan, dan ini yang dikatakan dengan perbedaan atau ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu', perbedaan tafsir yang tidak bertentangan. Hanya yang ini lebih luas daripada yang itu lebih khusus daripada yang ini. Yaitu kata Al-Hasan, maknanya kalian jadikan bagian kalian dari Al-Quran, bukannya diikuti, tetapi justru kalian dustai. Tadi hujan, ini Quran. Ya sama saja. Karena yang namanya mensyukuri nikmat, harusnya menisbatkannya kepada Allah, dan kemudian mentaati perintah Allah. Itu syukran lillah. Apa kata Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam? I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud syukran, sebagai syukur pada Allah. Seharusnya syukur itu dengan mengamalkan ibadah kepada Allah, dengan mentaati perintah Allah. Yang namanya syukur bisa mensyukuri ketika diberi hujan, mensyukuri ketika diberi bimbingan Al-Quran, mensyukuri ketika diberi rizki-rizki dalam bentuk lain. Maka bersyukurlah dengan beramal saleh. Sedangkan kalian justru mensyukurinya dengan kekufuran atau mensyukurinya dengan pengingkaran. Masuk ke sana, masuk ke sini. Iya kan? Dikasih bimbingan Quran, bukannya syukur, alhamdulillah kita pelajari, kita amalkan. Tapi justru dengan mengingkarinya, menentang Al-Quran, itu yang dikatakan oleh Al-Hasan. Kalian menjadikan Al-Quran yang merupakan bimbingan buat kalian, justru kalian dustakan. Masuk pula kepala atau masuk pula kepada apa yang sedang kita bahas. Allah beri rizki hujan, kalian malah mendustakannya. Ini karena bintang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena bulan ini, karena bulan itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif rahimahullah, musannif membawakan lagi dalil kedua rahimahullahu taala. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujum wal-niyahah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, arba'un fi ummati, empat perkara pada umatku yang tidak pernah mereka tinggalkan. Empat perkara dari perkara jahiliyah yang masih mereka tidak tinggalkan. Empat kebiasaan jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kedudukan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Wan-niyahah, yang keempat, an-niyahah, meratapi mayit. Ini kebiasaan jahiliyah. Yang pertama, berbangga-banggaan dengan kedudukan dan keturunan. Kami dari Bani Fulan, kedudukan kami begini dan begitu. Yang kedua, mencerca nasab, bertikai dengan satu orang saja. Tetapi yang dicerca nasabnya, dasar Bani Fulan, memang seperti itu. Bisa dibayangkan Bani Fulan jumlahnya berapa? Dari buyut-buyut yang dulu sampai yang akan datang, terkena semua. Yang salah satu orang, yang dicerca satu korps. Satu golongan yang besar jumlahnya. Satu suku habis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah Arab kepada Ajam, atau Ajam kepada Arab, atau di antara suku-suku Ajam, atau di antara suku-suku Arab, sama saja hukumnya. Tidak boleh mencerca nasab. Kalau ada satu dua orang dari suku-suku tersebut berbuat sesuatu yang jelek, apa bisa dikatakan dasar Arab? Yang artinya seluruh orang Arab yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, yang dulu di zaman Nabi, sampai di masa mendatang, kena semua. Ini jahiliyah. Apalagi dengan ucapan-ucapan cercaan, dengan julukan-julukan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula sebaliknya, barakallahu fikum. Tidak ada di dalam Islam ajaran untuk mencerca nasab. Qala, yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Ini yang berkait dengan pembahasan kita. Bahwa dalam hadis ini disebutkan bahwasanya menganggap turunnya hujan karena bintang ini, karena nau kada, karena kedudukan bulan itu, hadihi min adatil jahiliyah. Ini juga kebiasaan jahiliyah. Waniyaha. Yang keempat, meratapi mayit. Yani menangisi mayit dengan suara yang keras. Dengan menjerit-jerit, dengan meratap, dengan mengungkit-ungkit segala kebaikannya, dengan mengangkat-ngangkat segala kelebihannya, dan dengan menyalahkan takdir yang Allah takdirkan. Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Allah yang menentukan takdirnya, Allah yang memutuskan keputusan-keputusannya. Kamu tidak berhak untuk protes apapun. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Niyahah min adatil jahiliyah. Niyahah itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Dan diiringi biasanya dengan merobek bajunya, menjambak rambutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-naihah. Wanita yang meratapi mayit. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Seorang yang meratapi mayit, seorang wanita yang meratapi mayit, jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dibangkitkan yaumal qiyamah dalam keadaan dia memakai sirbalun min qatiran, pakaian dari timah yang panas. Wa dir'un min jarab, sirbal yang di bawah, dirak yang ditutupkan ke dada. Ikhwan ibn a'azakumullah, jarab adalah penyakit. Yani akan dililitkan di dadanya penyakit kulit. Dan bawahnya dengan qatiran yang panas. Ruahu Muslim fi sahih. Riwayat Muslim dalam sahihnya. Itu kan wanita, Ustaz. Naiha. Bagaimana kalau laki-laki? Lebih parah. Karena ancaman ini akan terkena semua yang meratapi, wanita ataupun laki-laki. Yang kedua, engkau terkena ancaman tasyabuh dengan perempuan. Itu biasanya kebiasaan perempuan. Laki-laki lebih tegar, laki-laki lebih kokoh, laki-laki lebih bisa menahan emosinya, menahan kesedihannya, itu lebih kuat. Tetapi kalau ada laki-laki yang meratapi, berarti dia mendapatkan dua kejelekan. Kejelekan niyahah dan kejelekan tasyabuh bin nisa. Kejelekan menyerupai wanita. Berbeda kalau hanya melinangkan air mata. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi salah satu anak perempuannya yang anaknya, bayinya dalam keadaan sakit yang akan wafat, Rasulullah sallallahu mengangkatnya, wa nafsuhu tataqqa, napasnya sudah tersengal-sengal, sudah sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlinang air mata. Berkata sahabat Sa'ad radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Apa ini? Menunjukkan air mata tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi rahmah. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Ini adalah kasih sayang. Ini rahmat. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ini rahmat. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Atau kama qala fi hadhil qisah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam ketika kehilangan anaknya Ibrahim, meninggal bertepatan dengan kejadian gerhana. Maka sebagian orang berkata, terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Rasulullah SAW bantah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang, tidak pula karena kehidupan seseorang. Ini pertama faedah yang penting dari Nabi SAW. Tidak kemudian bangga anakku mati diperingatkan dengan kejadian gerhana. Tidak. Nabi bantah, enggak berkait. Dan ini berkait dengan pembahasan kita. Bintang-bintang tadi beredar dan kemudian terjadi gerhana, enggak berkait dengan kematian seseorang, tidak pula dengan kehidupan. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW melihat anaknya wafat, Rasulullah SAW menitikkan air mata. Kemudian beliau menerangkannya kepada para sahabatnya. Al-ain tadma', air mata bisa berlinang. Wal-qulub tahzan, dan hati bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna aw ma yurdi rabbana. Tetapi mulut ini tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Perhatikan perbedaan niyahah dengan berlinang air mata. Al-ain tadma', air mata bisa berlinang. Wal-qulub tahzan, dan hati bisa bersedih. Tetapi la naqulu, tetapi kami tidak mengucapkan illa ma yurdi rabbana, kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Tidak mengucapkan kecuali kalimat yang diridhai. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atau mengucapkan dengan kalimat lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Milik Allah lah apa yang Allah beri, dan milik Allah lah apa yang Allah ambil. Kemudian kalimat terakhirnya, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami dengan meninggalnya engkau, kami bersedih. Wajar bersedih. Tetapi meratap berbeda. Meratapinya, menangisinya dengan suara dan kemudian dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek bajunya. Bahkan mereka sampai menyewa para wanita untuk menangis. Dibayar. Itu jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh musannif tadi, diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, yang namanya Abu Malik itu kunyah bukan nama. Namanya Al-Haris ibn Al-Harith Asy-Syami. Sahabiyun, beliau seorang sahabat. Radhiyallahu taala anhu. Tafarrada anhu bi riwayati Abu Sallam. Beliau menyendiri dengan riwayat dari Abu Sallam. Wa fi sahabati Abu Malik Al-Asy'ari itsnan ghairu hadza. Dan perlu diketahui ada Abu Malik lain dan Asy'ari juga, Abu Malik Al-Asy'ari ada dua lagi selain ini. Dari sahabat semuanya. Radhiyallahu taala anhum. Kalimatnya sudah dibaca, arba'un min ummati fi amril jahiliyah. La yatrukunahunna, ada empat kebiasaan jahiliyah yang terus tersisa di umatku, masih terus ada. Sataf'aluha hadhil ummah, maknanya tetap ada, akan dilakukan oleh umat ini, yakni umat Islam. Padahal itu kebiasaan jahiliyah. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, akan dilakukan oleh umat Islam. Imma karena dia tidak tahu, wa imma bersama ilmu pengetahuan kalau itu haram. Ya, ini terjadi pada dua keadaan. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, bisa jadi dengan ilmu kalau itu haram, tetapi tetap dilakukan oleh beberapa wanita. Sudah tahu meratap itu tidak boleh. Ini sangat jelas kesesatan Syiah Rafidhah. Yang sengaja-sengaja membuat acara ratapan, meratapi kematian Husain. Bukan hanya menjambak rambutnya, bukan hanya merobek-robek bajunya. Tetapi mereka berkata, kami ingin merasakan sakitnya Husain. Maka mereka lukai dirinya sendiri dengan pisau, dengan pedang, dengan berbagai macam alat-alat yang tajam. Dan berkata, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Meratap kebiasaan perempuan, banci mereka ini. Katanya berani melukai diri, bukan, itu banci. Kedua, itu kebiasaan jahiliyah. Dan ketiga, engkau melukai diri sendiri padahal Allah larang, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Kalian merusak diri kalian sendiri. Sekian orang dibawa ke rumah sakit. Yang lain masih tetap. Ya Husain melukai dirinya. Datang lagi ambulan, membawa lagi dua orang. Terus mereka lanjutkan. Itu ma'al ilmi bitahrimiha. Padahal tahu itu dilarang, mereka tetap melakukannya. Dan yang lebih banyak, yang kedua, au ma'al jahli bidzalik. Atau bersama kebodohan. Enggak mengerti kalau itu dilarang. Dan itu lebih banyak lagi. Mereka menangisi-menangisi dalam keadaan tidak tahu kalau itu dilarang. Makauniha min amali jahiliyah. Padahal itu adalah amal perbuatan dari kaum jahiliyah. Al-madmumah, al-makruhah, al-muharramah. Kebiasaan jahiliyah yang tercela. Kebiasaan jahiliyah yang dibenci, kebiasaan jahiliyah yang diharamkan. Wal muradu bil jahiliyah, yang dimaukan dengan jahiliyah adalah qal ma qabla al mab'ats, zaman sebelum dibangkitkannya Rasulullah SAW, atau zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Summu bidzalika li farti jahlihim, dinamakan jahiliyah karena kebodohan mereka menguasai mereka sehingga dinamakan dengan zaman kebodohan. Wa kullu ma yukhalif ma jaa bihi Rasulullah sallam fa huwa jahiliyah. Tetapi makna syar'i lebih luas. Tadi makna zamani. Jahiliyah waktu sebelum diutusnya Nabi. Tetapi makna kebiasaan jahiliyah, seluruh perbuatan, seluruh kebiasaan, seluruh amalan yang menyelisihi ajaran sunnah Rasulullah adalah jahiliyah. Apakah dulu ada ataupun tidak ada? Apakah munculnya baru sekarang ataupun munculnya sejak dulu, itu jahiliyah kalau menyelisihi ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal, dikatakan faqad khalafahum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menyelisihi mereka dengan mengajarkan sekian perkara yang baik, yang terbaik, yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Fi kathirin min umurihim aw aktsaraha, telah menyelisih kebiasaan jahiliyah sebagiannya atau sebagian besarnya sudah diselisihi. Yang tidak diselisihi kemudian ditakrir, disetujui oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak lagi dinamakan jahiliyah. Tidak lagi dinamakan jahiliyah. Tawaf di Ka'bah sudah ada sebelum Islam. Sa'i baina Safa wal Marwa, wukuf di Mina, wukuf di Arafah, sudah ada sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajarkan syariat haji, ditetapkan bahwa itu adalah ibadah. Selebihnya, yang diselisihi, maka itu jahiliyah yang harus ditinggalkan. Apa yang diselisihi? Tawaf dengan tidak berpakaian. Karena menganggap pakaian ini kotor, didapat dengan harta yang tercampur dari harta-harta yang tidak halal, maka untuk lebih selamat dan lebih bersih, jangan pakai pakaian apapun sehingga tidak ada yang menempel di diri kita yang tidak halal. Ini jahiliyah. Walaupun kayaknya alasannya bagus sekali supaya suci seperti bayi dilahirkan. Tidak. Itu jahiliyah. Nabi mengajarkan memakai dua helai kain bagi kaum laki-laki yang disarungkan dan diselendangkan. Itu yang sunnah. Yang tidak seperti itu jahiliyah. Wahakadza barakallahu fikum. Apa yang disetujui dan ditakrir oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak lagi jahiliyah, walaupun sudah ada sejak sebelum Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akhbara anna ba'da amril jahiliyah la yatrukuhun nas kulluhum. Kata Syekhul Islam bahwa dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca, di dalam hadis ini beliau mengkhabarkan bahwa sebagian dari perkara-perkara jahiliyah ada yang terus tersisa, tidak lagi ditinggalkan atau tidak ditinggalkan seluruhnya oleh manusia. Baik, kalau yang tadi tawaf sambil telanjang udah enggak ada. Iya kan? Tetapi ternyata tidak semua amrul jahiliyah ditinggalkan, masih ada yang tersisa. Di antara yang tersisa adalah 4 perkara tadi, dan ini zamman liman lam yatrukuhu. Kata Syekhul Islam, ucapan Nabi ini mencerca mereka yang tidak mau meninggalkannya. 4 perkara dari kebiasaan jahiliyah yang masih terus dikerjakan oleh umat ini. Artinya umat ini akan ada orang-orang yang tercela, yaitu masih mengerjakan perkara jahiliyah. Wahada yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyah wa fi'lihim fahuwa madzmumun. Dan ini dalil, dan ini menunjukkan konsekuensi bahwa setiap apa yang merupakan kebiasaan jahiliyah dilakukannya adalah tercela. Setiap kebiasaan jahiliyah yang sudah diselisihi oleh Nabi, kalau dikerjakan berarti orangnya tercela fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Wa illa lam yakun fi idafatiha ula'il munkarati ilal jahiliyah dhammun laha. Kalau tidak demikian, maka apa manfaatnya disandarkan kemunkaran-kemunkaran tersebut dengan kalimat jahiliyah? Kalau bukan karena dicerca, kalau bukan karena itu madzmum di dalam agama, apa fungsinya Nabi menyatakan dengan penisbatan kalau itu kebiasaan jahiliyah? 4 perkara dari kebiasaan jahiliyah yang masih dikerjakan. Titik. Oh, tapi enggak tercela. Ya apa fungsinya Nabi menyatakan amrul jahiliyah? Barakallahu fikum. Wa ma'lumun anna idafataha lil jahiliyah kharaja makhraja dham. Sudah jelas, sudah sama-sama dipahami bahwa disandarkannya kepada sifat jahiliyah itu keluar dalam bentuk cercaan. 4 perkara jahiliyah, maksudnya perkara yang jelek, tercela. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini mirip dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Wahai para wanita, قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, jangan kalian mejeng, nampang seperti kaum jahiliyah. Ingin diperhatikan kecantikannya, ingin dilihat perhiasannya, ingin dipuji oleh seluruh manusia dirinya. Itu kebiasaan jahiliyah. Tetapi di dalam Islam justru sebaliknya. Keluarlah wahiyatafilat, kata Nabi. Siapa yang ingin ke masjid dari para wanita? Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang para wanita untuk pergi ke masjid Allah. Walakin liyakhrujna tafilat. Tapi hendaklah mereka keluar dengan tafilat. Tafilat maknanya tidak berhias, tidak memakai minyak wangi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apa Allah katakan? Tabarruj al-jahiliyah. Disifati oleh Allah dengan jahiliyah. Untuk apa? Cercaan. Bahwa itu kebiasaan orang bodoh. Kebiasaan orang-orang dulu jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fa inna dhalika dhamman litabarruj. Kata Syekhul Islam rahimahullah, itu cercaan bagi sikap tabarruj para wanita. Wa dhamman li halil jahiliyatil ula, dan sekaligus cercaan bagi kehidupan jahiliyah yang dulu. Kehidupan jahiliyah, kehidupan bodoh, kehidupan jelek. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya menurunkan Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan sesuatu yang lebih baik, lebih terhormat bagi para wanita. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sesuatu yang tertutup dengan baik dan sesuatu yang dijajakan pada setiap orang, mana yang lebih mulia? Betapa murahnya para wanita jahiliyah yang menjajakan dirinya kepada setiap orang. Nih lihat saya, itu tabarruj. Maka agama Islam ini mencerca kehidupan jahiliyah. Allah katakan dengan kalimat, jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Demikian pula pada apa yang sedang kita bahas, yaitu empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Yang pertama, berbangga dengan kedudukan. Yang kedua, mencela nasab. Yang ketiga, menisbatkan hujan kepada bintang. Ini yang berkait dengan pembahasan. Dan yang keempat, niyahah. Kita bahas yang pertama. Qauluhu al-fakhru bil-ahsabi. Ay, at-ta'adhum ala nasi bil-abai wa ma'athirihim. Al-fakhru bil-ahsab, berbangga dengan kedudukan, adalah at-ta'adhum, merasa besar, merasa hebat di atas manusia dengan bapak-bapaknya. Bapak saya begini, bapak saya begitu, bapak saya hebat, bapak saya mulia, bapak saya orang besar, bapak saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa ma'athirihim, dan peninggalan-peninggalannya. Ini peninggalan bapak saya. Itu yang kamu itu ada di sana, itu semua tanah bapak saya. Yang di sini, yang di sana, itu semua milik bapak saya. Dan seterusnya, itu ma'athir. Wadhalika jahlun azim. Dan itu adalah kebodohan yang sangat besar. Karena memang disebutkan jahiliyah, kebiasaan orang-orang bodoh di zaman sebelum Islam. Mengapa? Idla karama illa bittaqwa. Karena enggak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Tidaklah kemuliaan itu dengan harta, tidaklah kemuliaan itu dengan kedudukan, tidaklah kemuliaan itu dengan turunan. Saya turunan Bani Fulan, saya turunan Bani Allan. Kemuliaan itu dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kami kerabat Nabi, kami kerabat Nabi. Padahal Abu Jahal juga kerabat Nabi. Abu Lahab juga bahkan pamannya Nabi. Apakah mendapatkan kemuliaan? Justru sebaliknya Allah katakan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka Abu Lahab, kedua tangannya, dan celaka dia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Distempel oleh Allah dengan satu surat untuk Abu Lahab. Dan dikatakan sayaslanaran dhata lahab, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki lidah-lidah api. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'ud dhi'f bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Tidaklah harta kalian, tidak pula anak-anak kalian, tidaklah semua itu mendekatkan kalian kepada Allah. Tidak. Illa man amana, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi, merekalah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat kali. Bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka di dalam ghurafati aminun, di dalam khaimah-khaimah di dalam jannah yang diriwayatkan dibentuk dari mutiara-mutiara yang besar, yang indah, yang tak terbayangkan di pikiran siapapun. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa upayanya? Ketakwaan. Amanu wa amilu saliha, beriman dan beramal saleh. Illa man amana wa amila saliha, kecuali yang beriman dan beramal saleh, bukan karena turunannya, bukan karena hartanya, bukan karena banyak anaknya, bukan karena banyak turunannya. Tidak. Memang dunia la'ibun walahun wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Memang dunia itu adalah main-main dan sendagurau, dan berbangga-banggaan dengan harta dan berbangga-banggaan dengan anak keturunan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka al-fakhr bil ahsab, dari kebiasaan jahiliyah, berbangga dengan bapak-bapaknya, dengan kedudukan bapaknya, dengan kedudukan turunannya. Kalau engkau orang yang rendah, orang yang hina, enggak bisa jadi mulia dengan kemuliaan bapakmu. Laisal fata man qala kana abi, walakin al-fata man yaqul ha ana dha. Bukanlah seorang pemuda yang berkata, dulu abiku, bukan. Tetapi seorang pemuda adalah yang menyatakan, inilah saya. Artinya upayanya, usahanya, amalannya, ibadahnya, akhlaknya, itu yang akan memuliakan seseorang. Itu yang akan memuliakan seseorang. Bukan bapaknya, bukan keturunannya, tapi amalannya sendiri. Maka ketika ribut tazkiyah, rekomendasi. Dulu di zaman ha'ula'il hizbiyun. Di zaman hizbiyun dulu, ketika mereka rame-rame minta rekomendasi. Hizbi yang ini punya rekomendasi dari Syekh bin Bas. Hizbi yang ini punya rekomendasi dari ini. Hizbi yang itu memberikan rekomendasi. Kami punya rekomendasi. Kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala al-Jabri, innama yuzakir rajul a'maluh, yang akan mentazkiyah seseorang itu amalannya sendiri. Iya Pak ya. Gimana kalau engkau melihat orang dikasih rekomendasi oleh Syekh bin Baz, kemudian dia pergi ke Syekh Albani minta rekomendasi, kemudian dia pergi ke Syekh Utsaimin mendapatkan rekomendasi, kemudian kau lihat dia beramal dengan amalan yang jelek, bid'ah, muhdatsa, atau dengan berbagai macam akhlak yang buruk, yang tercela. Ya, orang yang punya mata, punya telinga, melihat sendiri keadaan orang ini, menjauh secara otomatis. Apakah bisa diobati dengan kalimat, tapi dia dapat tazkiyah? Ya silahkan dapat tazkiyah, tapi saya gak suka. Karena akhlaknya buruk. Jadi yang mentazkiyah siapa? Amalan dia sendiri. Sebaliknya orang yang saleh, mukmin, taqi, berakhlakul karimah, bersikap mulia, baik pada setiap manusia atau baik kepada saudara-saudaranya, handai tolan, ahli silaturahmi, banyak membantu, banyak bersedekah, karim, ya otomatis jadi mulia walaupun enggak mendapatkan tazkiyah. Otomatis orang akan kagum dengannya, otomatis orang akan memuliakannya, walaupun dia tidak cari itu. Dia hanya cari pahala dari Allah, ikhlas lillah wa fillah. Tapi orang justru jadi kagum. Istri khalifah dari Bani Umayyah tiba-tiba melihat manusia sedang berduyun-duyun keluar rumah ingin menyambut datangnya seorang alim minal ulama. Istri ini atau wanita ini berkata pada suaminya khalifah, wahai suamiku, kemarilah. Ada apa? Lihat di bawah. Melihat begitu ramainya orang menyambut seorang ulama yang datang ke negerinya. Kata istrinya, itu yang namanya kemuliaan hakiki. Apa maksudnya? Maksudnya kamu ini dimuliakan karena terpaksa. Iya kan? Ini namanya penguasa, masa enggak dimuliakan. Sehingga orang-orang ya menghormati, tapi hati tidak suka. Sehingga yang datang pun yang memang ditugaskan untuk menghormatinya. Yang lain enggak peduli, mau lewat mau tidak lewat. Baik. Tetapi yang itu tadi punya apa? Bagi-bagi duit? Tidak. Bagi-bagi parcel? Enggak. Apa yang diharapkan oleh mereka tadi tiba-tiba datang? Semua ingin melihat Imam Fulan Ibn Fulan. Berduyun-duyun mereka ke pinggir kota karena mendengar Imam Fulan akan datang. Kata istrinya, itu yang namanya kemuliaan. Yani kamu berbeda. Mereka memuliakan kamu karena terpaksa, karena pekerjaan mereka, karena butuh sesuatu dari kamu, karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dan seterusnya. Kembali kepada kita. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah marfu'an, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Inna Allah qad adhama 'ankum 'ibbiyatul jahiliyah wa fakhruha bil aba innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah secara marfu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian ibbiyatul jahiliyah, ta'assubnya jahiliyah, wa fakhraha bil ansab, wa fakhraha bil aba. Yang kedua, telah dihilangkan kalian dari kebiasaan berbangga dengan bapak-bapaknya. Berbangga dengan bapak-bapak dan ibbiyah, ta'assub, fanatisme golongan. Allah sudah hilangkan dari kalian. Innama mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Sesungguhnya hanya dua. Mu'min yang bertakwa atau orang jelek yang fajir. Selesai. Mau turunan siapapun, iya kan? Sesungguhnya yang akan mulia mu'minun taqi, orang beriman yang bertakwa. Dan pasti akan rendah terhina al-fajiru asyaqi. Seorang fajir yang jelek, yang sengsara. Aslah, assalamu al-afiyah. Naktafi bihadal qadr barakallahu fikum. Wa nuasil darsana insyaAllah. Ba'da salati duhur biiznillahi ta'ala. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.